Kalau kita sudah mulai memahami ini bosnya, maka insya Allah banyak banyak hal yang kita bisa ubah. Ini ada yang tahu ini apa? Nggak tahu. Ini isinya air. Air yang saya ambil dari ciptaan Allah. Panjang bener sih. Yang isinya sebenarnya asam amino. Dia mengandung asam amino yang terbaik. Sedangkan manusia itu gennya, ya, gen-gen kita itu tersusun atas asam amino. Maka air ini mengandung asam amino yang sangat-sangat lengkap insya Allah. Ditambah lagi dengan asam amino yang lain, ditambah lagi dengan mineral yang lain, maka jadilah ini menjadi minuman yang sangat menyehatkan, sangat mengenyangkan, dan sangat-sangat lezat. Isinya apa? Air kelapa, kurma, madu, sama garam. Minum kayak begini saja, Anda sudah kenyang. Kenyang maksudnya gimana? Satu gelas, dua gelas saja sudah cukup. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita itu, Bapak Ibu sekalian, membutuhkan nutrisi, bukan kalori. Nutrisi, dia butuh nutrisi. Satu piring, ya, kerupuk katakanlah, kerupuk ya, misalkan satu piring kerupuk tanggung gitu kan ya, mungkin kita bisa kurang-kurang lebih lah, ala-ala saya kalau saya ngitung terus kita 200-an kalori lah kurang lebih. Tapi kerupuk itu kan nggak ada gizinya, isinya apa? Karbohidrat saja ya. Maka minuman kayak begini Anda minum tiap hari ya, bahkan air kelapanya saja sudah bisa insya Allah biiznillah ya bisa menurunkan tensi. Air kelapa aja. Kata guru saya, dia katakan dia pernah nyoba gitu kan, penelitian beliau itu subhanallah, minum air kelapa itu 3 bulan ya, satu hari satu buah saja, satu butir kelapa itu insya Allah bisa menurunkan tekanan darah. Hanya bermodalkan air kelapa, tapi syaratnya kelapanya jangan dikasih sirup kelapa. Ya, kalau Anda pengen manis, Anda bisa kasih madu. Kalau Anda pengen manis, Anda bisa kasih kurma. Ada yang mau nyobain? Ada yang mau nyobain? Tapi gak ada gelasnya dulu. Nanti kita bikin minuman yang lain. Ada yang ngambil? Kalau gak saya minum. Bapak tidak akan menyangka itu seperti air kelapa, Pak. Rasanya kan beda banget. Karena apalagi kalau Anda tambahkan dengan jahe itu di blender. Jadi kelapanya, air kelapanya. Kelapa apa yang saya ambil yang paling bagus asam aminonya adalah kelapa yang masih ingusan dagingnya. Masih halus banget. Enak, Pak. Enak. Masya Allah. Alhamdulillah. Gak seperti air kelapa, kan? Rasanya beda. Coba ibu-ibu cicipin tuh, kasihan dah mukanya mumpang-mumpang gitu. Gak apa-apa. Ibu-ibu gak dapat ya? Bagi dikit, bagi dikit. Kasian tuh, secuil gitu gak apa-apa lah. Dan itu, Bu, bisa buat es krim di rumah. Jadi nanti caranya, kelapanya ada blender sama kurma agak banyak, lalu masukin ke dalam freezer ya, dalam apalah tray atau apa gitu, nanti ya dimakan seperti es krim, beku gitu. Enak. Nanti kita bikin yang lain, banyak kok. Banyak pilihannya. Ya, baik. Jadi banyak masalahnya kita zaman sekarang muncul dikit banget pak secuil kesian amat. Nanti beli deh abang-abang kelapa ya panggil. Jadi kalau mau beli kelapa, beli airnya, beli kelapa utuh gitu kan paling ya 5.000 10.000 lah gitu toh. Nanti ada pulang bawa ke rumah, blender sama kurma. Blender sama kurma dan kasih garam sedikit-dikit aja, tapi bukan garam dapur. Ya. Kalau Anda bisa dapatkan garam Himalaya silakan, tapi kalau enggak garam seperti ini juga boleh. Ini saya dapatkan ternyata ini produk lokal. Namanya Volcanic Crystal Salt. Jadi ini garam gunung. Ya. Kalau garam baut boleh nggak? Boleh, tapi jarang. Jangan garam yang sudah refinasi. Ya, jangan garam yang sudah refinasi.